atau tempat tertentu, seperti misalnya awal kali ayat yang pertama kali turun di Madinah. Di sini dengan meninjau tempat disebut keawalan nisbiyah, bukan secara mutlak tetapi nisbiyah dengan meninjau hal tertentu atau meninjau keadaan tertentu. Misalnya awal kali ayat yang turun dari keharaman khamr, bukan awal kali secara mutlak tetapi dengan meninjau sesuatu tertentu. Atau awal kali ayat yang turun setelah peperangan Uhud, atau awal kali ayat yang turun setelah surat Al-Ahzab, dan seterusnya. Tidak ada dua macam keawalan yang beliau jelaskan di sini. Yang pertama adalah keawalan secara mutlak, yakni tidak ada yang lainnya sebelum ayat ini. Jadi dia sebagai pertama kali ayat yang turun secara mutlak, yaitu ayat apa? 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Wa hiya qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah Azza wa Jal, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, sebagaimana dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim, yaitu kisah turunnya wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam setelah beliau beberapa hari menetap dan beliau memiliki kebiasaan singgah dan menetap di Gua Hira. Maka turunlah Jibril dan membawakan kepada beliau alaihi salatu wassalam ayat ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai 5 dari surat Al-Alaq. Bacalah dengan nama Rabbmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan, khalaqal insana min 'alaq, dialah yang menciptakan manusia dari al-'alaq. Al-'alaq adalah segumpal darah, segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, dialah yang mengajar manusia dengan pena, allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahui. Kemudian setelah itu qala thumma fatara al-wahyu, thumma fatara al-wahyu muddatan, fatara bima'na tawaqqafa, kemudian berhentilah wahyu itu beberapa saat. Wahyu berhenti beberapa saat setelah turunnya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Berhenti, tidak ada lagi wahyu yang turun beberapa saat. Setelah itu, ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر. Setelah itu, setelah berhenti beberapa saat, kemudian turun lagi ayat yang berikutnya, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Muddathir. 5 ayat pertama dari surat Al-Muddathir, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wahya qawluhu ta'ala, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Nah, jadi setelah berhentinya wahyu beberapa saat lamanya, kemudian baru turun lagi wahyu yang berikutnya, yaitu surat Al-Muddathir. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan surat Al-Muddathir sebagai ayat yang pertama kali turun dari Al-Quran dengan meninjau setelah berhentinya wahyu. Jadi setelah berhentinya wahyu, ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Muddathir. Jadi bukan awal kali secara mutlak. Awal kali secara mutlak adalah surat Al-Alaq. 5 ayat dari surat Al-Alaq. Kemudian baru setelah itu, setelah berhenti, maka turun lagi wahyu yang berikutnya, surat Al-Muddathir, yaitu 5 ayat pada surat Al-Muddathir. Qala fa fi sahihaini, sahih al-Bukhari wa Muslim, dalam sahih al-Bukhari wa Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, fi badil wahyi, tentang kisah turunnya wahyu pertama kali kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qalat, beliau bercerita, hatta ja'ahul haq, yakni setelah beliau menetap dan melakukan tahannuts, yakni beribadah di Gua Hira. Beliau menetap di sana. Setelah beberapa saat beliau memiliki kebiasaan demikian, maka datanglah Jibril. Datanglah Al-Haq, yaitu Jibril, wa huwa fi ghari Hira. Dalam keadaan beliau di dalam Gua Hira. Faja'ahul malak. Maka datanglah malak Jibril. Faqala. Yani hatta ja'ul haq, yang dimaksud di sini Al-Haq adalah Al-Quran. Yani wahyu. Wahyu dari Allah Azza wa Jal. Maka datanglah malaikat al-malak di sini dimaksud adalah Jibril. Faja'ahu al-malak. Faqala, maka malaikat itu berkata, iqra. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari'in. Ma ana biqari'. Aku bukanlah seorang yang membaca. Ya'ni, lastu a'riful qira'ah. Maksudnya adalah, aku tidak tahu membaca. Beliau seorang yang ummi, tidak bisa membaca. Fadhakara al-hadith. Kemudian, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kelengkapan hadisnya. Di sini beliau tidak ingin mengisahkan seluruh kisah, tapi beliau mengambil kesimpulannya bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, yakni 5 ayat darinya. Tsumma qala wa fihi, di dalam hadis itu disebutkan, tsumma qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila qawlihi 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari ayat 1 sampai ayat 5. Qala wa fihi ma, dan juga dari Sahih Al-Bukhari yang Muslim, an Jabirin radhiyallahu anhu, dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dan beliau sedang memperbincangkan berhentinya wahyu. Beliau dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam mengisahkan setelah terhentinya wahyu, maka beliau mengisahkan setelah peristiwa berhentinya wahyu, kata beliau, baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama, di saat aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari atas. Dari atas. Yang dari atas, kemudian beliau melihat dan ternyata Jibril yang ada di atas. Fadhakara al-hadith, maka disebutkanlah hadis itu oleh Jabir dengan lengkap. Dan di dalamnya, wa fihi, fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan firmannya, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir ila qawlihi warrujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah, bangkitlah dan berilah peringatan, ila qawlihi, sampai pada ayat yang kelima, yaitu warrujza fahjur. Itu beliau dalil, beliau sebutkan dalil tentang awal kali ayat yang turun secara mutlak. Juga beliau sebutkan dalil awal kali ayat yang turun setelah berhentinya wahyu berapa saat. Dalilnya adalah dalil yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Yang pertama dari hadis Aisyah dan yang kedua dari hadis Jabir. Qala wa thammat ayatun yuqalu fiha. Kemudian di sini beliau akan menjelaskan keawalan yang jenis kedua. Keawalan yang jenis kedua. Qala wa thammat ayatun, dan di sana ada ayat-ayat, yuqalu fiha, yang dikatakan padanya, awwalu ma nazal, ayat yang pertama kali turun. Wal muradu awwalu ma nazala bi'tibari syai'in mu'ayyan, tetapi yang dimaksud keawalan di sini, wal murad, yang dimaksud awwalu ma nazal, keawalan di sini pada turunnya ayat ini, bi'tibari syai'in, dengan meninjau, melihat sesuatu muayyan, hal tertentu. Sesuatu tertentu dengan melihat atau meninjau hal tertentu. Fatakunu awwaliyah muqayyadah. Sehingga keawalan yang dimaksud di sini adalah keawalan yang muqayyadah, yang terikat. Yaitu yang tidak mutlak. Keawalan yang tidak mutlak. Misal contohnya hadis Jabir radhiyallahu anhu. Hadis Jabir yang tadi mengisahkan awal kali ayat yang turun setelah berhentinya wahyu. Dalam Sahih Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihain, anna Abu Salamah bin Abdurrahman sa'alahu, bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu, ayyul Qur'ani unzila awwala, ayat Al-Qur'an manakah yang pertama kali turun? Qala Jabir, maka Jabir menjawab, ya ayyuhal muddathir. Ya ayyuhal muddathir, surat al-muddathir. Maka Abu Salamah membalas, qala Abu Salamah, maka Abu Salamah menjawab, umbi'tu annahu iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku dikabarkan, yakni sampai berita kepadaku bahwa bukan itu yang pertama kali turun, tapi surat Al-Alaq, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Faqala Jabir, maka Jabir menimpali ucapan Abu Salamah, la. La ukhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengabarkan kepadamu kecuali apa yang aku dengar dari ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam, kecuali apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian beliau menyebutkan hadis tadi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, jawartu fi Hira, falamma qadaitu jiwari habattu. Rasulullah SAW bersabda, jawartu fi Hira, aku menetap di gua Hira, falamma qadaitu jiwari, kemudian setelah aku selesai dari menetapku di sana, habattu, yakni aku keluar, turun dari gua Hira menuju suatu lembah. Ketika melewati lembah tersebut, turunlah Jibril alaihissalam dan memanggilnya. Kemudian beliau alaihissalam menoleh ke kanan, tidak ada orang, menoleh ke kiri, melihat ke depan, melihat ke belakang, sampai ketika beliau melihat ke atas, ternyata beliau melihat Jibril duduk di atas. Kemudian Jibril menurunkan kepada beliau surat Al-Muddathir ini. Setelah itu pulanglah Rasulullah SAW kepada pulanglah menemui istrinya Khadijah dalam keadaan beliau gemetar. Seperti biasa setelah menerima wahyu, beliau merasa goncangan yang sangat dahsyat pada badannya. Lalu setelah itu beliau mengatakan, dathiruni, dathiruni. Fataitu Khadijah, maka aku menemui Khadijah. Aku kembali pulang menemui istriku Khadijah. Fakultu, maka aku katakan kepadanya, dathiruni, selimutilah aku. Wasabbu alayya ma'an baridan. Tuangkanlah kepadaku air yang dingin. Wa unzila alayya ya ayyuhal muddathir. Dan diturunkan kepadaku surat ya ayyuhal muddathir. Ayat pertama, ila qawlihi, sampai ayat kelima. Ila qawlihi warrujza fahjur. Qala fa hadhihi al-awwaliyyatu allati dzakaraha Jibril, keawalan yang dimaksud Jabir, Jabir. Fa hadhihi al-awwaliyyatu allati dzakaraha Jabir, keawalan yang dimaksud di sini yang disebutkan oleh Jabir. Jadi Jabir ketika ditanya tentang ayat apa yang pertama kali turun, beliau menyebutkan al-Muddatsir, ya ayyuhal Muddatsir tadi. Maka Syekh Utsaimin menjelaskan, keawalan di sini yang diingat oleh Jabir adalah bi'tibari awwali ma nazal, dengan meninjau awwali ma nazala ba'da fatratil wahyi, dengan meninjau awal ayat yang turun setelah terhentinya wahyu beberapa saat. Jadi dengan meninjau ini, bukan secara mutlak. Atau awwalu ma nazala fi sya'nir risalah, atau terkait pengawalan di sini, keawalan di sini terkait yang pertama kali turun fi sya'nir risalah, dalam perkara kerasulan, dalam perkara kerasulan. Kenapa? Lianna ma nazala min surati Iqra' thabatat bihin nubuwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat yang turun dari surat Iqra' 1-5 thabatat bihin nubuwatun Nabi, menetapkan dengannya kenabian beliau, menetapkan dengan turunnya ayat Iqra' surat Al-Alaq kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Wa ma nazala min surati al-Muddatsir, adapun ayat yang turun dari surat al-Muddatsir, thabatat bihi ar-risalah, dengannya telah tetap menetapkan beliau menjadi seorang rasul, menjadi seorang rasul, rasul diangkat kerasulannya. Fi qawlihi kum fa'anzir, yaitu dalam firman-Nya, bangkitlah, bangunlah dan berilah peringatan, di sini diutus. Walihada qala ahlul ilm, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi iqra. Oleh karena itu, para ulama berkata, sesungguhnya Nabi alaihi wasallam nubbi'a, diangkat menjadi seorang nabi dengan surat Al-Alaq. Yani ayat 1-5, iqra. Wa ursila bil muddathir, dan beliau diangkat menjadi seorang rasul, diutus oleh Allah azza wajalla untuk beri peringatan kepada manusia dengan surat Al-Muddathir. Inilah maksud keawalan yang dimaksud oleh Jabir radhiyallahu anhu. Jadi mungkin saja Jabir memaksudkan keawalan di sini imma keawalan itu secara dengan meninjau setelah terhentinya wahyu, maka awal kali ayat yang turun adalah surat Al-Mudathir, atau dengan meninjau ayat pertama kali yang turun untuk menetapkan kerasulan Rasul alaihi salatu wassalam, kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan juga dari sini juga kita ambil faedah bahwa di sana ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Oleh karena itu para ulama mengatakan, Nubbi Abi Iqra, beliau diangkat menjadi seorang Nabi dengan diturunkannya surat Al-Alaq. Dan diutus menunjukkan ada perbedaan. Menunjukkan ada perbedaan, inilah pendapat yang sahih. Karena di sana ada sebagian yang berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara seorang Nabi dan Rasul. Tapi yang benar bahwa ada perbedaan. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang memisahkan antara Nabi dan Rasul. Menunjukkan ada perbedaan. Apa perbedaannya? Pernah kita singgung perbedaan ini pada kitab-kitab yang kita telah pelajari sebelumnya, seperti kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu perbedaan antara seorang Nabi dan Rasul. Terdapat khilaf di antara para ulama, dan yang masyhur dari perbedaan antara keduanya yaitu bahwa Nabi orang yang diutus, yang diturunkan wahyu kepadanya, tetapi dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Dan Rasul yaitu seorang yang diturunkan kepadanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Namun ini pendapat yang kurang tepat, dan pendapat yang rajih yang sahih yaitu yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, bahwa perbedaan antara seorang Rasul dan Nabi yaitu Ar-Rasul. Rasul adalah man ursila ila qaumin kuffar mukadzibin. Rasul yaitu seorang yang diturunkan kepadanya wahyu dan dia diutus di tengah-tengah orang-orang kafir yang menentang. Orang kafir yang menentang. Sehingga dia sebagai membawa risalah, membawa wahyu yang turun dari Allah Azza wa Jalla menyampaikan risalahnya kepada mereka. Dan mereka menentangnya. Kufar. Adapun Nabi, yaitu man ursila ila qaumin mu'minin. Nabi adalah seorang yang diutus, diturunkan kepadanya wahyu, namun tidak di tengah-tengah orang kafir. Tetapi diturunkan kepada orang-orang yang beriman kepada kitab sebelumnya, kepada Rasul sebelumnya. Jadi sudah ada Rasul yang diutus kepada mereka. Hanya saja diturunkan kembali Nabi ini supaya menegakkan lagi hukum-hukum syariat mereka, hukum-hukum syariat Nabi mereka. Jadi Nabi di sini sebagai pemberi peringatan lagi, mengingatkan mereka supaya tidak keluar dari syariat Rasul mereka. Inilah Nabi. Dan kedua-duanya sama diutus untuk menyampaikan risalah kepada manusia, menyampaikan al-haq kepada manusia. Hanya sebab-sebabnya seperti itu. Rasul dia membawa syariat baru dan menyampaikan kepada manusia, dan mereka adalah orang-orang yang kufar, yang menentang. Adapun Nabi, maka diutus di tengah-tengah orang-orang yang masih beriman kepada syariat Rasul sebelum mereka. Syariat Rasul sebelumnya. Syariat Rasul sebelum Nabi itu diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kita mengetahui di sini bahwa setiap Nabi pasti dia seorang Rasul. Dan tidak setiap Rasul, setiap Rasul dia pasti seorang Nabi. Benar, setiap Rasul pasti dia seorang Nabi. Karena sifat Ar-Rasul itu lebih khusus daripada Nabi saja. Bahwa setiap Rasul Nabi dan tidak setiap Nabi itu adalah seorang Rasul. Oleh karena itu Nabi alaihi wasallam mengatakan, oleh karena itu Nabi kita sebagai khatamun nabiyyin, maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah mengatakan dengan lafaz nabi, dan dia sebagai khatam, penutup para nabi. Jika penutup para nabi, otomatis lebih-lebih rasul. Nabi saja sudah tidak ada, terlebih rasul. Dan juga beliau mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi setelahku. Jadi kerasulan itu sifatnya lebih khusus daripada nabi. Jika nabi saja sudah ditutup, terlebih kerasulan. Karena tidak mungkin kerasulan itu dicapai kecuali setelah diangkat menjadi seorang nabi terlebih dahulu. dan tidak semua rasul dan tidak semua nabi itu rasul, tetapi semua rasul pasti dia seorang nabi. Maka mengharuskan ditutupnya seorang nabi, ditutupnya kenabian, mengharuskan juga ditutupnya kerasulan. Tapi itulah terkait pembahasan ayat Al-Quran yang pertama kali turun kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang kesimpulannya bahwa keawalan itu ada menjadi, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu keawalan secara mutlak, yaitu pertama kali turun secara mutlak, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Dan yang kedua keawalan secara nisbi, dengan meninjau hal tertentu, berbeda dengan perbedaan tergantung dengan waktu, keadaan, atau tempat, atau hukum, dan seterusnya. Jadi meninjau hal tertentu, seperti ayat yang turun, ayat pertama kali ayat yang turun dalam syariat haji adalah ayat ini. Pertama kali ayat yang turun dalam syariat salat, dan seterusnya. Meninjau hal tertentu. Tapi inilah yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Naktafi lahada. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.